Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Quran wa aslamu lillahi wahdah wa lam yufarriqu baina ahadin min rusulillah faqad ihtadaw lis-siratil mustaqim al-musilu lijannatin na'im ay fala sabila lahum ila al-hidayah illa bihadzal iman. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, jika ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, beriman bimithlima amantum bihi, sebagaimana iman kalian, ya ma'syarul mu'minin, hai segenap orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Min jami'ir rusul. Jika saja ahlul kitab beriman kepada semua rasul, wa jami'il kutub, dan semua kitab-kitab, alladzina awwala man dakhala fihim wa awla khatimuhum wa afdalu Muhammad, dan di antara yang paling utama di antara rasul tersebut adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Quran, dan Al-Quran yang turun pada beliau, wa aslamu lillahi wahdah, dan mereka berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja satu-satunya, tidak syirik, wa lam yufarriqu baina ahadim min rusulillah, dan mereka tidak membeda-bedakan satu rasul dibandingkan yang lainnya, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Lis-siratil mustaqim, hidayah atau petunjuk untuk jalan yang lurus, al-musil li jannatin na'im, yang akan menghantarkan mereka ke surga-surga Allah yang penuh nikmat. Ay fala sabila lahum ilal hidayah illa bihadzal iman. Artinya tidak ada jalan untuk mereka untuk mendapatkan petunjuk kecuali dengan iman ini. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani para rasulnya, mengimani kitab-kitabnya, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. La kama za'amu biqaulihim kunu hudan aw nasara tahtadu. Bukan seperti sangkaan atau keyakinan mereka atau klaim mereka dengan mengatakan jadilah kalian orang Yahudi, jadilah kalian orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Salah. Ingin mendapatkan petunjuk yang menghantarkan seseorang kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada semua rasul, dan rukun iman semuanya. Cuman di sini spesifik adalah beriman kepada para rasul, beriman kepada semua kitab. Sebagaimana iman kaum muslimin, kita mengimani semua rasul, bukan beriman kepada nabi dan rasul Muhammad saja SAW. Kemudian kita mengkufuri atau menolak Nabi Isa dan rasulnya. Kemudian kita menolak Nabi Musa juga rasulnya. Tidak, kita mengimani semuanya. Amanar rasulu mimma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada para rasul. Bukan kemudian beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain seperti orang-orang Nasrani. Yesus bagi mereka itu Nabi Isa untuk kita. Mereka hanya mengimaninya dan mengkufuri yakni yang lainnya. Bahkan mengkufuri Nabi kita Muhammad SAW yang padahal disebutkan di dalam Injil. Yang disebutkan di dalam Taurat. Bahkan bukan Nabi saja yang disebutkan. Sifat para sahabat Nabi pun disebutkan di kitab-kitab mereka. Sahabat Nabi Muhammad saja SAW disebutkan sifatnya di kitab-kitab mereka. Apalagi Nabinya. Mereka tahu akan Nabi terakhir ini, tapi mereka menolaknya. Mereka tahu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mengimaninya. Selain itu, atau sebaliknya, kita kaum muslimin mengimani semuanya. Mengimani bahwasanya jumlah mereka banyak, 124 ribu nabi, 300 sekian belas diantaranya adalah rasul. Kita mengimani semuanya. Cuman yang memang sampai kepada kita Tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man qasasnahum 'alaika min qablu wa minhum man lam naqsushum 'alaik." Di antara mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kami ceritakan kepadamu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Al-Qur'an itu globalnya Al-Qur'an isinya cuma 3. Tauhid, hukum-hukum, cerita-cerita. Ya, isi Al-Qur'an yakni mujmalnya globalnya 3 bahasan ini. Tauhid, bahkan di dalam setiap lembar Al-Qur'an lafzul jalalah Allah mungkin Anda akan dapatkan minimal 20 kali. Inti Al-Qur'an itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Kemudian yang kedua, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan. Sisanya cerita. Kalau 124.000 nabi Allah Subhanahu wa taala ceritakan semuanya, wah, yakni mungkin lama kita baru kemudian selamatan khataman ya. Lama banget 124.000 nabi. Belum tuntung Nabi Anu, belum, wah, lama sekali itu. 25 nabi dan rasul saja, yakni mungkin kita belum khatam membaca ceritanya masing-masing dengan detail. Kalau cerita yang pendek-pendek mungkin sudah selesai, dalam satu buku kecil pun selesai. Nabi Adam adalah sedikit, itu buku anak-anak gitu ya. Tapi kalau detail seperti yakni karangannya Imam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, 2-3 jilid itu. Lumayan detail. Itu 25 nabi dan rasul belum kebaca. Yang sering kita baca ya Nabi kita Muhammad SAW. Atau na'udzubillah bahkan mungkin Nabi kita Muhammad belum kita baca. Katanya cinta Nabi Muhammad SAW. Tapi sirah beliau kita gak paham. Jamaskan rahimakumullah. Mengimani semuanya. Semua nabi dan rasul. Itulah kaum muslimin. Kemudian mengimani semua kitab. Tentunya yang terbesar di antara semuanya. Karena 124.000 nabi, 313 atau 315 diantaranya adalah rasul. Berarti kalau mengikuti definisi, sebenarnya semua rasul diberikan syariat yang terpisah. Itulah definisi seorang rasul. Seorang laki-laki tentunya terpilih, yang diberikan kepadanya syariat yang baru atau terpisah. Itu definisi rasul. Sedangkan nabi hanya melanjutkan syariat seorang rasul sebelumnya. Berarti ya harusnya ada sekian ratus syariat. Tapi yang terbesar di antaranya ada Zabur Nabi Daud, ada Taurat Nabi Musa, ada Injil Nabi Isa, Suhfi Ibrahim dan Musa disebutkan juga itu bagian dari Taurat untuk Nabi Musanya. Dan kemudian Al-Qur'anul Karim. Dan yang paling utama di antara semuanya Al-Qur'anul Karim dan menghapuskan semua kitab-kitab tersebut. Al-Qur'an menghapuskan semua kitab-kitab tersebut. Tapi kita mengimani. Berkaitan dengan sebagian syariat yang ada dalam Al-Qur'an, sebelumnya ada di syariat kitab sebelumnya, patokan kita Al-Qur'an. Ketika terulang dalam Al-Qur'an, itulah jadi syariat kita. Artinya tidak semua syariat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW kemudian jadi syariat kita. Yang terulanglah seperti hajian, yang terulanglah seperti puasa Daud, maka itu menjadi kemudian kurban. Maka itu menjadi syariat kita karena ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Ada orang, kata Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, menggunakan syariat agama lain, khususnya kala itu adalah syariat Nabi Musa AS, tapi untuk membolehkan dia membuka aurat. Ingat sejarah dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad bercerita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kala itu ingin memperlihatkan mulusnya kulit Nabi Musa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi Bani Israel ketika mereka tidak bisa mencela Nabi Musa alaihi salam dengan syariat yang beliau bawa, mereka tidak bisa mencela Taurat, maka mereka akan mencela fisiknya. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad, terjadi kepada kaum muslimin zaman Nabi Muhammad, bahkan mungkin zaman kita sekarang. Ketika tidak bisa mencela Al-Quran, maka fisik Rasul yang kemudian mereka cela. Dan itu susah mereka dapatkan. Karena semua Nabi dan Rasul secara fisik sempurna. Itu diantara sifat Nabi dan Rasul. physically sempurna mereka. Nabi Muhammad kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Kalau Nabi Musa disebutkan beliau berpakaian lehernya pun tertutup. Beliau berpakaian, semua tubuh beliau tertutup kecuali dua telapak tangan dan yakni kepala beliau. Leher pun tertutup disebutkan alaihi salam. Akhirnya mereka mencela Nabi Musa alaihi salam dari sisi fisik. Oh, ini Musa ini alaihi salam, dia berpakaian serapat ini, dia itu punya penyakit kulit, punya penyakit kulit. Dia wani, dia korengan nih. Dia kadas nih, dia kurap nih. Syukur enggak ada salep 88. Belum ada waktu itu salep 88. Sekarang masih ada enggak salep 88? Adanya kalpanak ya. Adanya fungidem yang pas kekanakan ada fungidem di rumah diambilnya, dianunya ke tembok. Kenapa nak? Itu ada jamurnya bahaya. Nah, salam. Aduh, salam. Soalnya kan di TV iklannya menghilangkan jamur, betul-betul gambarnya jamur. Jadi anak-anak musa palitakannya, ya Allah, iklan nyesatkan ya. Akhirnya mereka cela Nabi Musa pada tubuhnya. Oke. Nah, kala itulah kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi Musa alaihissalam mandi di sungai biasa di pinggir dan melepaskan pakaian beliau, diletakkan di satu batu dan batunya lari bawa baju Nabi Musa alaihissalam. Kalau bidadari diletakkan baju, yang ambil kan jaka taruk ya. Yang ketawa ini tua. Berarti dia tahu, ya ini cerita rakyat ya. Yang tahu cerita rakyat juga biasanya juga tahu peribahasa ya. Di SD kita diajarkan ya. Mobil-mobil apa yang ada dalam peribahasa? Mobil Xenia ada di peribahasa. Senia payung sebelum hujan. Aduh, ini pengajian apa sih ini? Sorry. Sampai mana tadi saya? Oh. Mereka mencela Nabi Musa pada batunya lari, dikejar Nabi Musa. Beliau mengejarnya bahkan memukulnya, bahkan tersisa bekas pukulan beliau pada batu tersebut. Proses beliau mengejar itulah di mana orang Bani Israel melihat bagaimana mulusnya kulit Nabi Musa alaihissalam untuk membantah. Nah, kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar, dalil ini jangan dibawa ke syariat Nabi Muhammad. Kemudian acil-acil di pinggir sungai itu, wah, mandi. Cil, aurat cil, Nabi Musa aja boleh ya. Enggak bisa itu. Enggak bisa dibawa ke syariat Islam. Bahkan beliau menyebutkan dalam footnote-nya, ya yang punya bukunya pasti tahu nih, di bagian ini buku 7 jilid itu. Rukun iman Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, bagian iman kepada para rasulnya, diceritakan riwayat ini di footnote-nya belum menyatakan bahwasanya dan sangat mungkin kala itu bahkan menutup aurat belum jadi syariat Nabi Musa, apalagi di syariat kita. Kita jelas diperintahkan untuk menutup aurat. Maka yang terulang di Al-Quran itulah yang menjadi syariat kita, yang tidak maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ulun-ulang perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan jika orang-orang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, beriman seperti iman kalian, yaitu yakni kalian di sini ulun umumkan dulu ya, kalian maksudnya kaum muslimin. Nanti kita akan bahas kalian di sini adalah para sahabat nanti. Dan jika ahli kitab beriman dengan iman kalian, hai segenap kaum muslimin, yaitu mengimani semua rasul, mengimani semua kitab, dan yang paling utama di antara mereka kitab Al-Quran, di antara yang paling utama di antara mereka rasulnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya, tidak syirik, dan mereka tidak membanding-bandingkan satu nabi dibandingkan yang lain. Artinya mengimani semuanya berkaitan dengan nabi satu dan yang lain yang memiliki keutamaan lebih, itu kita imani. Maksudnya membandingkan adalah mengimani sebagian tapi tidak dengan yang lain. Cuman mengimani Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak dia imani. Mengimani Nabi Musa tapi Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak dia imani. Itu maksudnya membanding-bandingkan. Tapi kalau masing-masing mereka secara individu punya keutamaan, di antara semua Nabi dan Rasul, lima yang paling utama. Disebutkan dengan istilah ulul azmi. Nabi yang paling berat ujiannya. Di antara mana ulul azmi adalah nabi yang paling berat ujiannya. Itu ada lima. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling utama di antara mereka berlima, Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dalam tulisan Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan 30-an keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan semua Nabi dan Rasul. 30 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika ahlul kitab beriman seperti iman kalian, hai orang-orang yang beriman, mengimani semua Rasul, mengimani semua kitab, di antara yang paling utama di antara semua kitab Al-Quran, di antara yang paling utama di antara semua Rasul, Nabi Muhammad SAW, kalian hadapi sekarang itu Nabi Muhammad, kala itu tentunya. Kemudian berserah diri kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dan tidak membanding-bandingkan. Artinya harus kalian imani semuanya termasuk Nabi Muhammad SAW. Faqadih tadau, maka mereka telah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Petunjuk untuk apa? Lissiratil mustaqim al-musilu ili jannatin na'im. Jalan yang lurus yang menghantarkan mereka ke nikmat surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam. Janji surga untuk kaum muslimin. Ketika Anda beriman dan tentunya juga beramal saleh. Fala sabila lahum ilal hidayati illa bihadal iman. Maka tidak ada jalan untuk mereka untuk mendapatkan petunjuk ini kecuali dengan mengimani iman ini. Bukan seperti keyakinan mereka, bukan seperti klaim mereka. Jadilah orang Yahudi, jadilah orang Nasrani, niscaya kalian diberikan petunjuk. Salah ini. Ini klaim mereka saja, pengakuan mereka saja. Masuk Islam lah. Masuk agama Yahudi lah, kalian dapat petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk berarti surga ujungnya. Masuk Nasrani lah, kalian dapat petunjuk. Hai domba-domba yang tersesat. Faza'mu an al-hidayah khassah bima kanu 'alaih. Maka mereka meyakini bahwasanya hidayah itu berada pada diri mereka, yaitu pada Yahudi juga pada Nasrani. Wal huda huwal ilmu bil haqq wal 'amalu bihi. Sedangkan yang sebenarnya dinamakan hidayah atau petunjuk itu adalah al ilmu bil haqq wal 'amalu bihi. Ilmu dengan kebenaran dan mengamalkan ilmu tersebut, itulah petunjuk. Makanya di antara makna ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk ilmu. Cukupkah kemudian berikan kami petunjuk ilmu? Tidak. Mudah untuk mengamalkan. Itulah setiap kali kita menyebutkan doa itu dalam surah Al-Fatihah, dalam salat-salat kita, berikan satu penekanan jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Fahami, maknai ketika Anda membaca itu. Makanya ketika ada orang membaca Al-Fatihah kemudian dengan satu nafas, tidak termaknai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Apa ini? Ini salat apa ini ya? Anda mau jadi The Flash? Aduh, jangan sekali hamukumullah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk. Di banyak tafsir, bahkan di antaranya tafsir Ibnu Katsir juga menunjukkan hal yang sama. Yang namanya hidayah adalah ilmu dengan kebenaran dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu amal. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa dhidduhu ad-dhalal 'anil ilmi wa ad-dhalal 'anil 'amali ba'dal ilmi. Sebaliknya, yang namanya kesesatan adalah disebutkan oleh beliau di sini, ad-dhalalu 'anil ilmi wa ad-dhalalu 'an 'amali bihi ba'da anil amali ba'dal ilmi. Yang namanya sesat itulah sesat tanpa ilmu, kemudian atau sesat dari ilmu, tidak berilmu. Atau kemudian yang kedua, yakni sesat dari mengamalkan ilmu tersebut. Ada orang yang tidak berilmu beramal, salah. Dapat ilmu tapi tidak diamalkan, salah. Inilah orang Yahudi, inilah orang Nasrani. Muslimin berilmu dan beramal. Mereka ilmui dulu, baru kemudian mereka amalkan. Jangan Anda mengamalkan dulu, baru kemudian cari dalilnya. Ilmui dulu. Dan ini perkara, khususnya perkara ibadah ya. Ilmui dulu. kenapa kita melaksanakan atau melakukan ini dan itu. Ilmui, habis itu amalkan. Nanti ketika ada orang yang bertanya, Anda mudah untuk menerangkan. Bahkan mungkin Anda menjadi salah satu yang menghantarkan hidayah Allah kepada orang tersebut. Karena mungkin dia betul-betul bodoh, dia nanya. Kenapa akhi kok ketika saya ke masjid ini, rata-rata kok semua celana mereka di atas mata kaki. Oh, Nabi Muhammad langsung dia punya ilmunya. Ketika dia mengamalkan, dia punya ilmunya. Bisa jadi kemudian orang ini tersapa hidayah Allah karena keterangan Anda. Jangan sampai, kenapalah sebertaan cingkrang. Pokoknya pian mung kesini harus cingkrang. Dari mana tuh? Pokoknya kayak itu. Pian pang, ulun pang patan jua ya. Ini enggak berilmu ya. Maka ilmui yang Anda lakukan ya. Karena ketika orang, sama juga dengan teman-teman akhwat yang, teman-teman. Sorry. Jamaah akhwat. Ketika Anda sampai level berhijab. Sampai level berniqab atau bercadar. Ilmui. Dalil dari para ulama yang mungkin mengatakannya sunnah. Bahkan dalil dari para ulama yang mengatakannya sampai level wajib. Ilmui. Jangan sampai hanya ikut-ikutan. Akhirnya ketika ditanya, aku empat-empatan mana? Sini empatan makai panggil. Jadi aku 42. Enggak, ini bukan ilmu namanya. Karena kalau Anda memakainya dan Anda tidak mengilmuinya, maka Anda dapatkan banyak di media sosial. Bercadar mereka. Tapi, wah, Masya Allah. Bercadar mereka, tapi yakni tidak memaknainya. Harusnya ketika Anda sampai level bercadar, itu Anda tahu Anda ingin tertutup dari khalayak. Wah, tapi eksis. Tapi eksis. Dari Malaysia itu eksis ya. Tapi eksis. Tapi eksis di media sosial. Gimana dong? Jamaah, Anda mau pakai cadar, tapi Anda senyum, Anda sedih, Anda galau, semuanya akan terlihat di mata Anda. Iya, Anda ekspresikan di mata, kelihatan semua. Oh, ini lagi ketawa. Oh, ini lagi marah. Oh, ini lagi. Orang akan membayangkan isinya nanti. Begitu Anda buka, zong. Tidak usah ya, Anda menutupnya itu karena ingin tidak terlihat. Tapi kalau kemudian tertutup, apalagi yang kita sayangkan ya. Yani sampai minta-minta bantuan di pinggir jalan, aduh. Enggak tepat. Anda menggunakan pakaian itu untuk tertutup dari khalayak ramai. Anda keluar, harus keluar, entah Anda kuliah, entah Anda harus beli sesuatu. Kalau Anda sudah menikah berdasarkan izin suami, untuk kepentingan tertentu, makanya Anda menutupnya. Karena basicnya Anda di rumah. Ini keluar malah keluyuran. Di lampu merah pula. Aduh, syukur gak bawa kecerekan ya. Aduh. Jadi bawa dus itu, bantuan, tapi pakai kecerekan. Aduh, ini parah ini ya. Subhanallah. Sayang. Yani, terkadang tidak mengerti mereka akan makna yani, cadar yang mereka pakai. Cadar yang mereka pakai. Harusnya mereka menggunakannya untuk tidak terlihat, tapi subhanallah mencoreng, kalau saya katakan mencoreng untuk yakni betul-betul akhwat yang faham, akhwat-akhwat yang memaknai akan makna cadar, jadi tercoreng. Sama aja lo nang lainnya gitu-gitu juga gawiannya pinggir jalan, subhanallah. Wallahu alam bisaw. Oke. Jadi ulang perkataan beliau, wal huda huwal ilmu bil haq wal amalu bihi. Yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu adalah ilmu dengan kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Sedangkan kesesatan adalah sesat dari ilmu, tidak berilmu. Atau ketika mendapatkan ilmu, kemudian dia tidak amalkan. Sama sesatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, wa huwa syiqaqu alladzi kanu 'alaihi lamma tawallaw wa a'radu. Inilah asyqaq. Terjemahannya bisa diterjemahkan dengan penentangan. Inilah yang dimaksudkan dengan penentangan. Ketika mereka berpaling, ketika mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang membawa ilmu, membawa kebenaran dan mengajarkan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Bahkan para sahabat tidak belajar tambahan ayat sebelum ayat yang sebelumnya sudah mereka praktekkan. Tapi mereka berpaling, Yahudi berpaling, Nasrani berpaling. Itulah yakni yang namanya penentangan. Dan memiliki konsekuensi. Orang ketika menentang itu ada konsekuensinya. Apa? Memusuhi. Kenapa bergema ya? konsekuensi penentangan itu adalah permusuhan. Ulun akan baca perkataan beliau. Wal musyaq dan orang yang menentang itu adalah huwa alladhi yakunu fi shiqqin wallahu wa rasuluhu fi shiqqin. Orang yang menentang itu, dia ada di satu sisi, Allah dan Rasulnya di sisi yang lain. Sangat jauh berbeda. Wa yalzam minal masyaqati al-muhaddah wal-adawah al-balighah. Dan sebuah kelaziman ketika ada penentangan, itu muncul permusuhan. Ya, ketika ada penentangan, muncul permusuhan. Persis seperti yang dialami oleh dakwah ini. Orang itu, yakni ketika mereka memusuhi, awalnya menentang yang disampaikan. Bukan begitu? Iya. Ini sebuah kelaziman. Ketika Anda menentang sebuah kebenaran yang datang pada Anda, maka akhirnya Anda akan memusuhi. Fitnah ini, fitnah itu. Yang ini tidak mempan, muncul fitnah yang baru. Kalau ini tidak mempan lagi, akan muncul yang lain. Kenapa? Karena mereka memusuhi awalnya menentang kebenaran yang disampaikan. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan mereka ukur dengan hawa nafsu. Persis yang ada di kalangan kaum muslimin. Kenapa dakwah ini dimusuhi? Karena awalnya mereka menentang kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Ini untuk orang-orang yang tahu loh ya. Bukan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh mah kasihan. Tapi orang-orang yang tahu itulah kemudian yang mendoktrin orang-orang yang bodoh. Harus memusuhi pengajian itu. Harus memusuhi kajian salaf. Harus memusuhi kajian sunnah. Harus memusuhi bahkan masjidnya dan semua jamaahnya. Kenapa? Awalnya menentang yang disampaikan. Ini sebuah kelaziman kata Syekh. Bahwasanya al-masyaqah yulzimu yani al-muhadah. Penentangan terhadap kebenaran yang disampaikan itu akan melahirkan permusuhan. Kalau misalnya sampai kepada Anda, ini sama kita ya, satu nasihat. Dan kemudian nasihatnya tidak cocok dengan hawa nafsu Anda. Itu ya teman yang menasihati Anda, mungkin Anda akan musuhi. Karena itu sebuah kelaziman. Disampaikan kepada Anda nasihat dan Anda menentangnya, akhirnya Anda pasti memusuhi. Akhirnya kemudian yakni Anda fitnah macam-macam teman Anda tadi. Sesuatu yang tidak ada pada dia, Anda fitnahkan. Atau bahkan mungkin sesuatu yang betul-betul ada pada dia, Anda sebarkan, yaitu ghibah. Kenapa? Karena jadi musuh. Kenapa? Karena awalnya Anda dikuasai hawa nafsu. Dimana seharusnya, yakni hawa nafsu ini ngikut kepada firman dan sabda. Kita harus kalahkan. Jika Anda mulai dengan penentangan, maka Anda lazim atau harus konsekuensinya Anda akan memusuhi. Inilah yang terjadi. Ketika mereka menentang Nabi Muhammad SAW, mereka mesti musuhi Nabi Muhammad. Dan kalau sudah memusuhi, maka mereka berusaha sebisa mungkin dengan semua tenaga, daya upaya mereka miliki untuk menghancurkan yang mereka musuhi. Bukan begitu? Persis. Itulah yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada penafsirannya, kita akan lanjutkan sedikit lagi baru kemudian kembali kepada kita. Silakan. Kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih dari tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 137. Kata beliau, "Wa yalzam minal masyaqati al-muhaddah wal adawah al-balighah." Dan di antara kelaziman atau keharusan penentangan itu adalah permusuhan. Kemudian allati min lawazimiha. Nah, kalau sudah ada permusuhan, juga ada kelaziman-kelaziman yang lain. Ketika orang itu memusuhi, mesti ada keharusan yang dia lakukan. Apa itu? Badlu ma yaqdiruna alaihi min adhiyatir rasul. Mereka akan berusaha sebisa mungkin dengan semua daya upaya mereka untuk adhiyatur rasul, mengganggu rasul, menyakiti rasul, bahkan membunuh rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah konsekuensinya. Anda menentang rasul, Anda akan memusuhinya. Anda memusuhinya, Anda akan melakukan segala cara untuk menghancurkannya. Persis enggak dengan dakwah ini? Persis. Semua bermula dari penolakan akan yakni kebenaran yang disampaikan. Bahaya jemaah. falihadha wa'adallahu rasulahu ayyukafihi iyyahum ayyukafiyahu iyyahum li'annahu sami' li jami'il aswat bi'ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat al-'alim bima bayna aydihim wa ma khalfahum bil ghaibi wash shahadah bil zawahir wal bawatin fa idza kana kadhalik kafaqa Allahu sharrahum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupkan Allah yang akan menghadapi mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar untuk semua suara. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar untuk semua bahasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar untuk berbagai macam kebutuhan. Ya, mohonlah kepada Allah, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah. Minta tolong kepada Allah dan Allah Maha mendengar. Dan di antara janji Allah, yakni kala itu Allah menurunkan yakni 1000 malaikat Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berperang di perang Badar. Karena Allah Maha mendengar. Kalau kita luaskan pemahamannya, siapapun di antara kita mengalami ini, dimusuhi kita, ingin dihancurkan kita dengan semua fitnah, dengan semua julukan-julukan yang buruk, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda sabar, agar kita sabar. Karena Allah Maha mendengar semua suara dari semua makhluk. Karena kita tahu yang namanya bebatuan juga berzikir. Allah dengar suaranya. Yasma'uhullahu an tariqis saut. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman. Apa itu? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dalam surah pokoknya begitulah. Kata Allah di ujung ayatnya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata para ahli tafsir, dalam bentuk suara. Allah dengarkan tasbih itu. Yusabbihu tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, ayat apa itu? Al-Isra ayat 44. Junto, wah itu lain lagi ya. Enggak ada juntonya, itu KUHP itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Kata para ulama tafsir, tasbih dalam bentuk suara. Mereka bertasbih. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka berdoa kebaikan untuk para penuntut ilmu. Pian semuanya sekarang, subhanallah, sedang didoakan ikan. Bawa ikannya ke sini. Kita saksikan bagaimana dia bertasbih, kita enggak tahu. Dia cuma begini-begini doang. Minta makan ya. Julungi lepas. Wah, itu arwana itu. Subhanallah. Julungi kemudian cacak, itu tukul arwana. Jamaah. Subhanallah. Bebatuan, pepohonan, semua bertasbih dalam bentuk suara. Ini di antara makna perkataan Syekh, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua suara. Bi ikhtilafil lughat, dengan semua bahasa. Siapapun di antara kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dengan bahasa yang mudah untuk dia. Cuman kalau dalam perkara salat, ya mungkin dalam hati saja, jangan dilafalkan. Karena ditakutkan itu bagian dari berbicara yang kemudian membatalkan salat Anda. Dalam hati aja. Jangan disuarakan, apalagi Anda menyuarakan satu nama akhwat. Wah. Ketahuan. Ya Allah, mudahan jangan Khadijah. Mudahan Tukiyam itu jadi Tukiyam ya. Nama Jawa yang ada di benak saya. Ya Allah, ya kalau dia adalah jodohku Tukiyam, maka dekatkanlah ya Allah. Kalau nyenang dihiga mendengarkan apa yang bersuara, Bang. Nyawana sir jua aja. Maka sama maka sama-sama lagi sujud nih. karena suaranya keras, imamnya pun mendengar, Ustaz Farhan. Nah, ini aja bepandiran aja. Batal tau kan aja. Batal semua akhirnya sholatnya. Walaupun mintalah secara umumnya, jangan spesifik ya. Tapi minta secara umumnya. Walaupun mungkin hati Anda tertuju, yakni ke sana. Ya. Allah mendengarkan suara, termasuk suara hati ini. Akan cinta yang berdegup kencang ya. Allah mendengarkan semua suara bikhtilafil lughah, dengan semua bahasa, ala tafannunil hajat, dengan segala macam bentuk kebutuhan Allah mendengarkannya. Maksudnya minta tolonglah, berdoalah. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menolong Nabi Muhammad, bahkan Allah menyebutkan yakni wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjagamu dari keburukan manusia. Makanya berdasarkan ayat itu, ketika ayat itu turun, sebelum ayat itu turun, Nabi Muhammad ada bodyguardnya, yaitu para sahabat. Nabi Muhammad dijaga. Begitu ayat itu turun, tidak ada yang jaga Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak bisa dibunuh. Sampai dikasih racun pun Nabi Muhammad gak mati. Kenapa? Karena Allah menjaga beliau. Karena tadi kita sebutkan, kalau sudah memusuhi, di antara kelazimannya mereka akan mengerahkan semua daya upaya untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Makanya kan di antaranya adalah mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak tertuduh satu kabilah saja, maka setiap kabilah mengirim satu anak mudanya untuk membunuh Nabi Muhammad nanti bersamaan. Allah tahu makar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kasus kita berdoalah selalu. Apapun masalah yang kita hadapi, khususnya adalah masalah dengan dakwah ini. Anda bermasalah dengan pasangan, Anda bermasalah dengan mungkin kakak adik, dengan paling banyak dengan orang tua, paman bibi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan hidayah. Tidak kemudian lagi ada penentangan yang mengharuskan mereka memusuhi kita. Dan mohon doanya ya, saudari kita yang kemarin masuk Islam ya, sedang mendapatkan masalah sekarang. Dijemput paksa dia dari Banjarmasin untuk pulang ke Jawa. Lost contact sekarang. Iya, tapi ya nih, ketika dia sempat pegang handphone adiknya, dia hubungi temannya dan minta didoakan. Karena dia teguh pendirian memeluk agama Islam. Tapi keluarganya semuanya menolak. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam kita tidak seberat itu ya. Subhanallah, kita begitu nyaman. Bahkan sebagian kita yakni mendapatkan petunjuk dakwah ini begitu mudah. Walaupun mungkin sebagian di antaranya rada susah ya. Siapa di antara pian yang tahu dakwah ini awalnya karena penasaran? Enggak apa-apa, angkat tangan. Karena penasaran kemudian satu. Dua, banyak. Awalnya karena penasaran. Jadi sifat kepo itu kadang-kadang bagus juga. Ada apa sih ini pengajian? Belum pernah di majelis yang lain tentunya, di kota yang lain, sama. Sebagian mereka mengatakan, saya tahu dakwah ini, awalnya itu karena penasaran. Kenapa kok selalu dijelek-jelekan? Padahal kan teman-teman, wah bungasnya. Langsung batuk tuh bang. Jamaahnya aja kayak itu, apalagi ketua masjidnya. Hui. Bahan ini dapat buku gratis, onda dari Pak Sepul. Subhanallah. Ya ini sebab yang lain. Tadi yang karena penasaran ya. Sebab yang lain karena diajak teman lebih banyak. Karena diajak teman lebih banyak. Anda tahu semua Anda yang angkat tangan tadi, setiap ketaatan yang Anda lakukan di jalan dakwah ini, teman Anda itu dapat pahalanya. Subhanallah. Kemarin tuh yang ngajak mbak yang kemarin masuk Islam, luar biasa itu. Onta merahnya besar sekali. Bukan berarti kemudian ketika Anda mengajak teman Anda kemudian kenal dengan dakwah ini kemudian kecil. Enggak, besar juga. Nabi Muhammad kala itu memberikan contoh dengan unta merah karena itulah yang dulu harta termahal yang ada. Begitu mahal harga unta tersebut. Sekarang mungkin mobil paling mahal berapa? Berapa miliar mobil paling mahal sekarang? Hah? Apa tuh? Lambo. Laiken ya, Prancis. Inggris ya. Iya. Berapa? 47 miliar. Itu mungkin yang paling mahal ya. Lebih daripada itu. Karena Nabi Muhammad kali itu mencontohkan dengan harta termahal di zamannya. Karena sebabmu Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hidayah lebih baik daripada unta mel, lebih baik daripada mobil sport Laiken. Saya yang ada di benak saya tadi Lamborghini doang. Ada yang lebih mahal. Lamborghini cuma 12-an ya. Cuman model banyak duit tuh lah. NMAX aja kredit. Subhanallah. Yang lain tadi karena penasaran sudah, diajak teman sudah. Ini agak berat nih, tapi enggak apa-apa, bukan aib kok. Yang sebelumnya Anda bahkan membenci dakwah ini. Satu. Ah, banyak ada juga ya. Tiga. Subhanallah. Di akhwat ada yang angkat tangan enggak? Yang awalnya membenci dakwah ini. Di akhwat ada yang angkat tangan enggak? Enggak ada. Kalau yang diajak teman ada yang angkat tangan enggak? Diajak teman. Banyak? Masya Allah. Kalau yang penasaran? Angkat, Mbak. Nanti saya pengen tanya. Ya, insya Allah ada lah ya. Nah, ini luar biasa jemaah. Ya nih, kalau sudah dapat petunjuk seperti ini, karena mungkin dari pertama Anda terbuka. Terbuka akan kebenaran. Tidak ada penolakan. Kalau dari awal ada penolakan, maka konsekuensinya apa tadi? Permusuhan. Kalau sudah Anda memusuhi, konsekuensinya Anda akan berusaha menjelek-jelekan, menghabisi. Tapi subhanallah, hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak menutup kemungkinan. Orang yang level subhanallah, yang tadinya sampai membenci pun, Allah subhanahu wa ta'ala sapa mereka. Karena hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur semua kelaziman itu kalau sudah berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekalian rahimakumullah, maka bersyukurlah. Nabi Muhammad SAW, yani kala itu beliau, Allah berikan janji, Allah yang akan menjaga beliau. Allah tahu semua keburukan mereka. Kafakallahu syarrahum, cukup Allah yang akan menghadapi kejelekan mereka. Mau bagaimanapun mereka merencanakan, secara zahir, secara batin, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Wahai Muhammad, cukup Allah bagimu. Subhanallah. Ini juga kemudian harus ada di benak kita semuanya. Enggak perlu takut. Belum pernah cerita kepian kan, ketika bersama Ustaz Ahmad, waktu kita mau ngadain acara mengkonter Syiah, itu kita mau dikasih bodyguard, bahkan mau dikasih senjata. Ya kita tolak, bukan karena marah-marah, enggak bisa makainya. Nanti pegang-pegang, dor. Padahal pelurunya cuma 6, habis buat nembak cicak di rumah. Enggak perlu lah Pak, nah, kita sedang memperjuangkan agama Allah, pasti Allah, cukuplah Allah bagi kami. Tidak perlu, Allah pasti jaga, yakni hambanya. Jadi santai aja. Wallahu alam bisawab. Nah, ini tafsir singkat untuk ayat ini. Yang tentunya umum tadi disebutkan, muslimin di situ, orang-orang yang beriman di situ adalah kaum muslimin. Berikut pengkhususannya. Halaman 60, halaman 60, dalil nomor 3 di antara rencana 64 dalil yang kita akan bahas berkaitan dengan bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Perhatikan perkataan beliau hafizullah taala, melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan atau tolok ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Patokannya iman para sahabat. Kenapa? Khitab kala itu betul. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Tum siapa? Para sahabat. Khitab kala itu untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tolok ukur iman mereka. Jika mereka Yahudi Nasrani beriman seperti iman kalian, hei para sahabat Nabi Muhammad. Jadi tolok ukur. Membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan juga kesesatan. Apa ada yang belum dapat kitab enggak? Ada yang belum ya? Masih banyak. Tapi sudah daftar. Habis kah buku? Baca belum? Oh habis ya. Gak apa-apa, daftar lagi aja. Yang belum dapat, daftar ulang lagi. Kita akan pesan lagi. Ada berapa orang tadi belum? Akhwatnya juga, silahkan dengan Mama Akila, Mbak Syarifah. Ada dua Mama Akila soalnya di sana, Mbak Syarifah. Kemudian ikhwannya dengan Mas Rahman ya. Jangan lupa fotokopi KTP ya. Dapat buku diminta fotokopi KTP. Sudah dapat fotokopi KTP, diminta nama orang. Kakaknya mana aja semua. Penghulu sekalinya sih. Amin. Rahman jadi penghulu. Amin. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah petunjuk yang mutlak dan sempurna. Harus seperti imannya para sahabat. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang sangat jauh. Dan tadi di antara lawazimnya, di antara keharusannya ketika mereka yakni sesat, maka yakni mereka menolak, mereka musuhi, dan akan menghancurkan orang yang mereka musuhi, yaitu Nabi Muhammad dan semua para pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi, mengikuti manhaj sahabat Rasul radhiyallahu anhu ajmain termasuk kewajiban yang paling wajib. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya para sahabat. Petunjuk yang telah Allah berikan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah itu tergantung kepada bagaimana kaum muslimin mengikuti para sahabat. Bila mereka mengikuti para sahabat dalam ilmu dan amal, maka mereka akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Ingat, ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Ilmu dan amal. Karena yang namanya orang sudah berilmu, dia dapat ilmunya, dia mengimaninya, maka harus digandeng dengan amal. Bukti Anda beriman, Anda beramal. Dan amal bagian dari iman Anda. Dan inilah yang akan kemudian menjadikan semua kita insyaAllah menggapai surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam surah Al-Kahfi, innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, iman, amal saleh, iman tidak akan Anda dapatkan sebelum kemudian ada ilmu yang masuk ke dalam hati Anda, kemudian Anda mengimani. Iman dan amal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat kembali. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak mengharapkan ganti. Ini sudah yang paling utama, surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi, tidak ada di atasnya kecuali arsy Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-a'la min al-jannah." Jika kalian memohon surga Allah Subhanahu wa taala, mohonlah untuk dimasukkan ke surga Firdaus yang paling tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Mengikuti para sahabat dengan iman adalah sebagai wadah untuk mendapatkan petunjuk, terpelihara dari kesesatan dan perpecahan, karena itu rukun yang ketiga yang kita bahas kemarin. Bahwasanya rukun pertama ikut firman, rukun kedua ikut sabda, rukun ketiganya cara memahami firman dan sabdanya dengan paham para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian cara memahaminya sama, mesti tidak berpecah, mesti tidak berbeda, mesti sama. Beberapa kali ya kita mengundang banyak para ustaz ke sini. Ada di antara ikhwah kita komen, "Kenapa ya kok pemahamannya sama?" Karena cara memahaminya sama. Para ustaz yang hadir ke sini, ada yang segenerasi dengan, ada yang yani seangkatan ulun, ada yang yani di atas ulun, beda-beda, beda daerah, macam-macam kan. Tapi begitu menyampaikan sesuatu berkaitan dengan akidah misalnya, sama. Tidak seangkatan, tidak sekota, tidak, tapi semuanya sama. Kenapa? Cara memahami kita sama. Kenapa? Samalah aja. Nyatai sama. Kenapa? Karena cara memahaminya kita sama. Wallahu a'lam bisa berkaitan dengan fikih, ah mungkin beda ya, tapi kalau perkara akidah mesti sama. Wallahu a'lam bisa. Mengikuti para sahabat dalam iman adalah sebagai wadah untuk mendapatkan petunjuk, terpelihara dari kesesatan dan perpecahan. Dengan mengikuti mereka, yang dimaksud adalah mengikuti mereka dalam akidah, perkataan, perbuatan, dan manhaj metode mereka dalam beragama. Kita wajib mengikuti mereka karena ini termasuk kategori iman bagi orang mengikuti manhaj salaf. Memohon petunjuk dan hidayah dan iman termasuk sebesar-besarnya kewajiban. Menjauhkan perpecahan dan kesesatan termasuk kewajiban. Maka ayat ini menunjukkan mengikuti para sahabat adalah sebuah atau suatu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan dalil yang ketiga. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah yang harus diketahui oleh, harus diikuti oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Menyimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofon tambahan? Ada mic-nya? Ada mic-nya? Yang mantan penyiar siapa? Atau sekarang masih aktif menyiar? Enggak ada. Yang suaranya lantang ya, Teh Ustaz Farhan. Mas Yono. Jadi kita bagi tugas. Silakan. Bismillah. Mati mic-nya. Udah tuh, udah nyala kayaknya. Tes. Ada mic yang lain? Kalau di akhwat ada tuh beberapa mantan penyiar. Tapi nanti antum terfitnah dengan suaranya. Dia baca pertanyaan, antum bayangin wajahnya. Runyam jadinya ya. Sudah? Sudahkah? Durasi. Mau. Nah. Ya sudah pakai itu aja. Cek. Nyamun orang kota mencek mic. Cek satu. Nah, itu orang kota. Menurut orang kampung. Nah, dicatuknya mic-nya. Cek. Orang kota antum. Cek. Ya. Silakan. Cek. Orang kota. Iya. Lanjut, Mas. Bismillah. Bagaimana sikap saya ketika mendapati seseorang yang sudah memfitnah saya? Bolehkah jika saya tidak ingin dekat dengannya lagi, lebih ke jaga jarak begitu, Ustaz? Siap. Karena saya kecewa dengannya, tapi insya Allah saya tidak dendam dan sudah memaafkannya. Cocoklah kain. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dulu ya. Kita tahu siapa yang bunuh paman Nabi Muhammad Hamzah? Siapa namanya? Wahsy. Okay. Wahsy adalah yakni orang tentunya beliau sahabat, tapi awalnya beliau membunuh paman Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib. Okay. Berjalan waktu dia tersapa hidayah dan kemudian masuk Islam. Pian tahu ketika dia masuk Islam, Nabi Muhammad setiap kali bertemu apa mengatakan? La turini wajhak. Jangan kamu perlihatkan kepadaku wajahmu. Karena Nabi Muhammad setiap kali melihat wajah dia, Nabi Muhammad teringat pamannya. Nabi Muhammad tentunya tidak dendam, cuman gak pengen ketemu aja. Jadi sangat wajar kalau misalnya sebagian kita, yakni Nabi Muhammad dengan keimanan yang tidak perlu kita pertanyakan pun sakit hatinya. Ulun bukan berarti kemudian membenarkan sikap sebagian ikhwah ya, memaafkan lebih baik, menyambung tali silaturahim lebih utama. Tapi ketika Anda difitnah, Anda satu tadi tidak dendam, dua Anda sudah memaafkan. Mungkin ketika ada orang yang tabayun kepada Anda sudah Anda terangkan, karena ketika kita difitnah kita diam aja. Ya orang difitnah kok. Tapi kalau ada orang tabayun, nah itulah sikap yang baik, tabayun, terangkan apa adanya. Akan ketahuanlah kemudian keburukan orang ini. Ketika Anda difitnah, namanya juga fitnah. Berarti sesuatu yang tidak ada pada Anda. Lambat laun nanti banyak yang lain tahu akan buruknya orang ini. Maafin aja. Jangankan Anda, bahkan mungkin teman-teman yang lain akan menghindari dia. Kenapa? Karena tahu keburukannya. Wallahualam bissawab. Ini nasihat untuk yang memfitnah. Bahwasanya yang namanya yakni keburukan dari lisan Anda menghancurkan Anda sendiri. Apalagi di zaman sekarang, orang cerdas, orang pintar, tidak bisa kemudian Anda yakni berikan fitnah sembarangan. Orang akan tabayun, orang akan cari tahu, bujurkah, benarkah, dan enggak mesti ketemu kan? Di telepon bisa, enggak di teleponnya ada akun Instagramnya bisa di DM, enggak temenan kan DM pun bisa masuk. Tapi ada masuk dalam request. Bujurkah, aku mendengar ikam kayak ini, orang tabayun, ini muslim yang baik. Karena dia tidak ingin termakan fitnah. Ketika diterangkan, yang lain juga nanya, kita diterangkan, akhirnya semua orang tahu buruknya sang pemfitnah. Akan kembali kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sikapnya sudah benar. Cuman kalau misalnya dia memilih untuk menjauhi atau jaga jarak, ya itu hak dia. Hak dia karena mungkin sudah memaafkan memang. Sudah tidak dendam, tapi pastilah di sini sangat menyakitkan. Karena bisa jadi fitnah itu, untuk kasus biduk rumah tangga, bisa jadi satu fitnah menghancurkan rumah tangga orang. Gimana tidak sakit? Wallahualam bisa. Itu sama seperti sakitnya makan ayamnya habis nasinya masih banyak. Yang lain silakan. Enggak ada hubungannya itu. Analogi apa itu? Bingung juga saya. Keluar begitu saja. Barakallahu fiik ustaz. Ada syubhat bahwa perempuan memakai jilbab untuk keluar rumah dengan tujuan memperbolehkan para wanita bekerja atau aktif di luar rumah. Karena jika di dalam rumah ia tidak memakai jilbab. Bagaimana menjawabnya Ustaz? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan perempuan bekerja, ulun di antara yang bahasa hulu sungainya itu old school. Saya di antara yang punya pemahaman jadul, perempuan di rumah. Sampai sekarang saya seperti istri di rumah. Anda permaisuri, Anda tuan putri, Anda wah, Anda mewah. Tidak bisa kemudian main keluar-keluar aja kemudian yani, walaupun pakai cadar. Keanggunan seorang wanita walaupun pakai cadar, kok dia anggun kelihatan aja udah. Enggak. Yani itu nikmat untuk suaminya. Kamu di rumah. Ketika keluar boleh berdasarkan izin suami dan tentu untuk sesuatu yang urgent. Nah, sekarang bahasan kita bagaimana kalau perempuan ini harus kerja? Harus kerja. Mungkin dia tulang punggung dan mungkin suaminya meninggal. Ya, dia harus kerja. Maka tentunya banyak persyaratan. Tapi bukan berarti kemudian menghalalkan semuanya yang tidak darurat kemudian boleh bekerja. Suami Anda mencukupi Anda, cukup. Berapapun yang dia berikan, Allah pasti cukupkan. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Enggak usah kemudian lihat tetangga-tetangga Anda yakni Allah berikan banyak. Lihat orang yang lebih susah daripada Anda. Kalau ingin qanaah, kalau ingin memiliki sifat merasa cukup dengan yang diberikan suami dari Allah Subhanahu wa taala, lihat yang lebih susah. Anda masih punya sepeda motor Anda sendiri. Bukan barengan sama suami. Syukur, kenapa? Teman Anda dia kalau keluar harus diantar suaminya. Kenapa? Cuman satu sepeda motornya. Alhamdulillah aku bisa seorang. Kawanku bang, mesti loh lakinya. Padahal ada pengajian, kalau dihadiri lakinya kan aku mantar, karena kalau pengajian. Syukur jadinya. Syukur yang lain, mun kada duit, ndak kau ndak jual ya. Ini nih istri macam apa ini? Jual semua. Jangan sekarang hamdulillah. Lihat yang lebih susah. Lihat yang lebih susah. Kalau lihat yang lebih wah, enggak selesai. Handak tarus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, yani boleh, tapi tentunya dengan persyaratan. Dia menutup auratnya, dia tidak berbaur dengan laki-laki, tidak bahkan mungkin na'udzubillah berdua-duaan di ruang kantor dengan laki-laki, mempertahankan kemuliaan dia sebagai wanita. Tentunya susah ya persyaratan. Persyaratan dibuat oleh para ulama supaya enggak kerja memang. Tapi kalau harus, ya Anda harus berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada kasus tertentu, karena darurat. Suaminya meninggal, mungkin bapaknya sudah tidak ada juga, saudara laki-lakinya tidak ada. Ini akhwat sebatang kara. Tapi dia punya anak, dia masih punya ibu, bahkan mungkin adik-adiknya harus sekolah, dia harus kerja. Gimana dong? Kerja. Tapi tentunya, yakni kemuslimahan dia harus tetap dia jaga. Dan itu susah. Banyak kemudian perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor tidak membolehkan, tidak boleh pakai jilbab syar'i. Hah. Cari lagi yang lain. Yang membolehkan pakaiannya tebal, longgar, menutup semua tubuh. Karena semuanya tidak mengganggu aktivitas kok. Tetap bisa bergerak kok. Perempuan ketika pakai pakaian lebar, tebal tidak tipis, tebal tidak menerawang, tidak kemudian susah bergerak, bisa bergerak. Tuh lihat emak-emak yang gak pakai helm. Wuh, bisa gerak. Silakan. Jadi itu, yani bukan pembenar, kemudian untuk yang lain bermudah-mudah untuk keluar rumah. Anda basicnya di rumah. Anda mulia, dimuliakan Anda oleh Islam dengan hijab, yaitu rumah Anda. Makna hijab luas ya, silakan. Maaf di luar tema. Ya. Bagaimana sikap ana terhadap laki-laki yang sangat menentang dakwah ini? Ya. Namun memaksa ana untuk menerima lamarannya. Heh? Karena laki-laki ini Lihat nih. Saya impersonation nih. Maksa-maksa. Ngapain maksa-maksa itu ya? Lanjut. Oh iya. Menentang dakwah ini tapi suka ceweknya. Karena laki-laki ini ya? Sudah mengenal ana jauh sebelum ana memakai niqab. Ya, iya. Enggak suka dakwahnya tapi suka akhwatnya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya levelnya adalah pembenci, Anda harus putus hubungan. Kalau kemudian dia memiliki etikat baik untuk kemudian juga menjadi memiliki paham yang sama, okelah. Ya. Tapi kalau tidak, bahkan sampai level membenci, menjelek-jelekkan, gimana Anda bisa jadi kemudian mau jadi istrinya? Laki-laki itu punya power. Dengan powernya dia bisa mengalahkan Anda. Ya, maka harus segera putus hubungan. Atau kemudian Anda berikan syarat. Kalau kamu ikut yakni manhaj yang sama dengan saya, satu visi dan misi, monggo. Datangnya orang tua saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau tidak, karena levelnya membenci, harus putus ya. Lanjut. Ustaz, di tempat kerja ulun ada melakukan penggalangan dana di tempat umum. Siap. Apa yang ulun lakukan dan apakah ulun harus mengikutinya? Penggalangan dana di tempat umum. Iya. Mengikutinya. Jamaah, untuk kasus sekarang karena semua orang ingin berpartisipasi, maka kayaknya no problem ya. Cuman jangan perempuan. Jangan wanita yang Anda utus untuk menggalang dana di pinggir jalan. Mereka mulia. Jangan kemudian turunkan level mereka, yaitu dengan turun ke jalan. Perempuannya juga jangan mau ketika disuruh. Biar laki-laki saja yang kemudian kalau memang harus melakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Padahal untuk sekarang ya, di media sosial, lu rasa lebih efektif kayaknya. Ya. Karena orang, yakni ketika main transfer aja, ketika rekening yang dimiliki oleh sebuah yayasan, yakni tidak mengaktifkan notifikasi nama pengirim, maka dia betul-betul bisa menjaga kerahasiaan. Dia ingin beramal saleh. Hamba Allah, Wallahu a'lam bishawab. Jadi malah lebih tujuan untuk menyembunyikan amal saleh lebih nyaman, lebih enak untuk teman-teman tinggal transfer dan lebih efektif. Kita untuk yang Lombok aja berapa kemarin? Sekarang sudah berapa Pak untuk Palu, Pak Saiful? Untuk Palu sudah berapa sekarang? Sudah berapa puluh juta. Dan uniknya sebagian ibu-ibu ya, sebagian ikhwah juga ya, udah tahu broadcastan kirim ke rekening Masjid Imam Syafi'i, ngasihkannya ke saya, akhirnya saya harus transferin. Anda nyusahin. Tapi enggak apa-apa. Ngasih, Ustaz gesen Palu ya, ulun menyetorakan. Dasar mak-mak nyusahin kerjanya. Enggak apa-apa, kita berbagi pahala ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang istri yang sering bolong untuk sholat lima waktu, tetapi suami sudah menasihati, menyuruh dan memperingatkan, tapi masih saja malas-malesan, terutama untuk sholat subuh dan sholat isya. Pertanyaannya, satu, tuh, apakah... Kenapa saya pilih Mas Yono? Intonasinya jelas, artikulasinya jelas. Terima kasih Ustaz. Walaupun terasa kita pengajian di Jawa ya. Silakan Mas Yono. Barakallahu fikum. Lanjut. Pertanyaannya satu, apakah si suami tetap menanggung dosa untuk si istri? Siap. Yang kedua, apakah si suami termasuk orang yang gagal dalam mendidik istri? Terima kasih. Bagus sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun pernah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melakukan atau menegakkan salat dan sabarlah kamu dalam mengerjakan salat. Potongan pertama dulu. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Kata Syekh Sa'di menyebutkan tafsirnya, "Hutha ahlaka bis-salati wa az'ijhum ilaiha bi fardin wa naflin." Perintahkanlah keluargamu menjalankan salat. Keluarga maksudnya adalah istri, anak dan semua orang yang di bawah tanggungan kita, itu keluarga. Perintahkanlah mereka untuk menjalankan salat, wa az'ijhum ilaiha. Bawerlah kalian dalam memerintahkannya. Iz'aj itu artinya berisik. Jadilah orang yang berisik. Wow, berisik. Oh, itu minyak rambut ya. Jadilah orang yang berisik. Masih ada enggak minyak rambut itu ya? Dan enggak ada ya. Dulu ada bris, berisik, ada tanco, ada orang. Orang aring masih ada enggak? Masih ya. Itu saya sering pakai punya emak saya ya. Ketika beris abah habis, abah punya mama. Jadi abah dan mama waktu itu punya minyak rambut masing-masing ya. Ketika habis, minyak lamak ya. Ngomong apa saya tadi? Oh, berisik. Jadilah orang yang berisik dalam memerintahkan. Artinya bawel. Perintahkan lagi, terus. Sampai mereka bosan memang. Jangan pernah kemudian patah semangat. Mungkin di nasihat Anda yang ke 1348 Anda hitung ini satu. Mungkin mereka akan tersadarkan. Ketika sudah menyampaikan, barengi dengan doa. Anda kadang-kadang lupa doa sih. Yakin dengan kemampuan sendiri, power yang Anda miliki, saya bisa suruh istri saya. Kada kawa. Minta bantuan kepada Allah, ya Allah, lunakkan hatinya. Buat dia kemudian mudah untuk mendengarkan nasihat saya, untuk menyembahmu ya Allah. Ding, subuh ding, kakak tinggallah, kakak ke masjid. Begitu kita pulang dari masjid, dia sudah sudah sholat, bahkan mungkin sedang zikir, bahkan mungkin sedang mengaji. Kenapa? Allah gerakkan hatinya. Kalau sebaliknya pulang dia masih tidur, bangunin lagi, bangunin terus. Ini biasanya mun belum beranakan, padahal mun sudah bisi anak, kaini jua, waduh parah. Ibu kalau seperti ini parah, kalau sudah punya anak. Apalagi yang sudah level sekolah. Bagaimana dong? Masa semuanya suami? Berbagi tugas kita. Wallahu a'lam bishawab. Ketika sudah menasihati, sudah mengingatkan, kemudian tetap dia tidak mau, jamaah, tugas Anda sudah selesai. Bini enggak benar, betul tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah menyampaikan, menasihati, dakwah, dan dia tetap memilih untuk tidak taat, tugas kita selesai. Perlu Anda pikirkan bini yang lain. Oh, ngapain punya bini-bini? Ngapain punya bini-bini? hidup singkat gitu ya, hidup sangat singkat, inginnya memiliki ketentraman dalam hal duniawi, khususnya juga agama, satu visi, satu misi, bangun subuh biimbai, inginnya sembahyang di rumah kita ke masjid, boleh kita buat cahaya, betul-betul cahaya ya, bukan cahaya nur aini ya, betul-betul cahaya, tentram rumah tangga, bersama-sama kemudian didik anak, serulah, dan nikmati prosesnya. Ulun diantara yang menikmati ngantar dan jemput anak. Kalau misalnya betul-betul kada kawa, betul-betul tidak bisa, baru kemudian ulun ding ikam ambil akanlah. Tapi kalau semasih bisa, masih bisa berangkat dari Tilam, masih sehat artinya, nikmati. Karena kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah berkeluarga, Anda akan mengharapkan momen-momen itu, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, cium kening mereka, cium kening ibunya juga ya. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni tugas sudah selesai dan yakni dia akan bertanggung jawab dengan yakni dirinya sendiri karena suaminya sudah mengingatkan. Wallahu a'lam. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk para akhwat yang masih suka nge-post foto di sosial media dengan membawa caption membawa manhaj salaf. Oh, membawa caption manhaj salaf. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau Anda ingin berdakwah, jangan campur dakwah Anda dengan sesuatu yang bikin orang fokusnya terbagi. Anda menyampaikan firman, Anda menyampaikan sabda, tapi di bagian bawah atau di bagian samping foto Anda. Orang ya, fokusnya lain. Apalagi misalnya subhanallah, Allah berikan Anda yani, kecantikan pada paras. Walaupun tentunya setelah diedit 3 aplikasi. 3 aplikasi bayangin. Macam-macam aplikasinya. Wah, satu aplikasi, ah putih sudah nih ya. Aplikasi yang lain, nah hilang sudah jerawatnya. Aplikasi ketiga, hilang matanya. Orang akan salah fokusnya. Akhirnya, yang Anda betul-betul ingin sampaikan, ya enggak dibaca orang. Buru-buru baca caption. Dia bahkan mungkin langsung komen. Ikhwan-ikhwan langsung komen. Masya Allah, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidak menciptakan, memang tidak menciptakan kebatilan. Maksudnya, ini cantik sekali. Langsung di bawah komen itu, bini dia komen. Bapak pengen komen di sini ya. Bininya stalking lakinya. Jamaah. Tinggalkan. Simple sekarang itu sebenarnya. Anda tinggal re-share. Pic yang dibikin oleh akun-akun dakwah. Yang Anda tentunya tahu bagaimana yani dapur mereka, Anda tahu ustadz pembina mereka. Share punya dakwah sunnah dulu, share sekarang punya Rifqan TV, selesai. Share punya ustadz-ustadz yang lain, selesai. Kalau Anda ingin berdakwah, enggak ribet sekarang. Tinggal modal download aplikasi repost atau reshare, Anda berdakwah. Tapi tentunya jangan lupa Anda juga membaca ya. Baca dulu. Nah, ini saya ingin kasih nasihat nih untuk semua ikhwah ya. Ketika Anda baca sebuah postingan foto di Instagram, mesti mereka menyertakan caption. Terkadang panjang, bahkan sangat panjangnya mereka memerintahkan untuk lihat situs asli. Itu yang sering dipraktekan yakni kru di Rifqan TV. Maka artikel aslinya itu baca juga sebelum Anda nge-share. Saya aja kalau re-share, saya baca dulu. Padahal saya tahu, misalnya punya Ustaz Abdul Twesikal, punya Ustaz Dr. Rehanul Bahrain, punya bahkan punya bimbingan Islam, para asatid sunnah semua isinya, atau sekarang ada Halo Ustaz, Ustaz Firanda di belakangnya. Tapi baca dulu, karena manfaat buat Anda. Minimal sehari Anda baca satu artikel. Karena untuk para Ustaz, minimal sehari baca satu masalah fikih. Untuk semua antum, baca satu artikel. Bisa artikel tentang fikih yang Anda baca, bisa artikel tentang akidah yang Anda baca. Akhirnya Anda faham sebelum Anda mereshare. Karena ketika Anda mereshare ulang, ada orang-orang yang pemahamannya beda-beda, mereka cuma baca piknya. Bagi mereka rancu, karena apa? Mereka bodoh, enggak baca. langsung komen yang tidak benar. Anda akhirnya bisa luruskan atau Anda arahkan kepada yang punya akun asli. Kasus yang baru-baru ini, Rifkon TV posting tentang sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza shtaddal harru fa abridu bis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika siang hari panasnya menyengat, maka abridu bis salah, dinginkanlah dulu cuaca, suasana, kenyamanan untuk menjalankan salat. Artinya undur dulu waktu zuhurnya, baru Anda yakni laksanakan salat kalau sudah dingin. Karena sesungguhnya panas itu di antara hawa atau percikan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang terkadang langsung komen kan, jangankan untuk orang yang nge-reshare di postingan yang lain. Di Rifkon TV aja juga ada yang komen, bahkan dengan mohon maaf kata-katanya, tulisannya what the fuck. Apa? Subhanallah, Anda sedang komen di akun dakwah. Mohon maaf kata-kata saya cuma menukik. Kok nyuruh mengundur sholat sih? Baca captionnya. Kunjungi artikel aslinya, baru ngomong. Subhanallah. Semua rata-rata yang saya baca itu bukti mereka enggak baca artikel aslinya. Saya akhirnya luangkan waktu baca komen-komen. Waduh, kok kasar-kasar gini sih? Ini muslim semua nih. Harusnya baca yakni artikel aslinya. Karena caption di Rifkon TV tidak sepanjang itu. Maksud dari sabda Nabi Muhammad itu apa? Akhirnya nanti Anda akan dapatkan keterangan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Gak ada sebab, gak ada hukum. Ada panas menyengat, hukumnya ada. Anda undur. Tidak ada panas menyengat, gak ada hukum. Tetap sholat di awal waktu. Kan simple. Karena Anda baca. Gak baca sih. Esmosi nih saya. Wallahualam bissawab. Jadi seperti itu memahaminya. Kata Syekh Jibrin, zaman sekarang bahkan di Saudi Arabia pun kata beliau, sepanas-panas Saudi Arabia paling 50. Enggak seperti Kuwait bisa sampai 60. Tapi dengan kondisi panas seperti itu pun, sebab ini hilang kenapa? Kita pakai AC sekarang. Ada AC, ada kipas angin. Artinya sebabnya sudah hilang. Kita nyaman untuk menjalankan sholat, maka tepat waktu. Nabi Muhammad di antara semua sholat, kata Syekh Al-Munajjid, beliau kalau sudah zuhur itu yakni semua sholat tentunya beliau awal waktu, tapi zuhur beliau sangat bersemangat menjalankan di awal karena berat zuhur itu, karena kondisinya luar biasa panas. Jadi ketika tidak panas, dan kata beliau Syekh Al-Munajjid, dalam satu tahun panasnya itu cuma Juni, Juli, Agustus. Tidak di semua waktu kan, di luar waktu itu tetap di awal waktu. Tapi ketika waktu itu datang, panas sekali. Tapi ketika kondisi Masjidil Haram, kondisi Masjid Nabawi, kondisi masjid-masjid luar, semuanya nyaman, tetap di awal waktu. Kenapa? Karena sebabnya sudah hilang. Dari mana datang ini? Dari baca artikel selesai. Akan diterangkan hukum kaedah fikihnya. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada ya? Atau lagi siap? Biasakan baca caption. Kalau kemudian mereka menyertakan link, baca link aslinya. Karena enggak bak... Sepanjang-panjangnya artikel, apalagi kayak Ustaz Muhammad Abdul Twaisikal, paling 2 halaman. Kalau konsultasi syariah kadang-kadang memang panjang. Tapi biasanya juga cuma 1 halaman. Selesai Anda baca, faham, Anda baru reshare. Anda akhirnya berilmu. Lanjut. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan subhat dari teman Ana, yang isi pertanyaannya seperti ini. Saya sendiri jujur, kalau mendengarkan murotal saja itu seperti intonasi ada iramanya. Padahal musik mengandung unsur irama dan intonasi yang diharamkan. Jadi bagaimana menjawab subhat ini Ustaz? Gampang. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Zainul Quran bi aswatikum," hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Ya. Dengan beberapa lahjah yang berbeda, dialek yang berbeda, bahkan mungkin yakni mungkin kalau bisa kita katakan apa, langgam ya. Ya. No problem dengan Al-Qur'an. Tapi jangan sampai kemudian itu membenarkan Anda untuk menghalalkan musik. Ketika Anda bersyair, kemudian Anda nadakan seperti akapela, ada khilaf tentunya ya. Apalagi misalnya syairnya bukan syair yang berbau syirik, syair yang berlebih-lebihan pujiannya kepada seorang tertentu, syair bukan yang menimbulkan hasrat hawa nafsu seksual, harusnya aman dong. Musik memang alat. Kemudian dimainkan untuk mengiringi syair ini. Jadi sangat berbeda jauh ini di satu lembah, ini di lembah yang lain. Kalau Anda belum terima akan keharaman musik, mending Anda diam. Jangan cari pembenar. Karena Anda akan enggak akan dapatkan. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda membuat hawa nafsu ini kalah dengan yakni Al-Qur'an dan yakni Al-Hadis. Harusnya hawa nafsu ini malah ikut Al-Qur'an dan Al-Hadis. Walaupun berat. Ulun tadi sebutkan di TVRI, ulun pribadi begitu susahnya meninggalkan musik. Bahkan yakni di momen tertentu misalnya seperti sedang nyetir, kadang-kadang tangan mengetuk. Ulun bisa main alat drum. Ulun bukan yang otodidak. Ulun belajar partitur. Ulun belajar pakai note. Saya bisa baca note. Makanya susah ditinggalkan. Saya tahu ketukan. Akhirnya masih tersisa kan. Kadang seperti ini. Diingatkan oleh anak, bah, hanyar nyetir pulang. Tangan begana, batis pulang, tak tok tak tok tak tok. Kadang-kadang tak tak tak tak tak tak tak double pedal ya. Iya aja, susah memang. Kalau dulu sampai level beli kaset, tidak lupa beli pulpennya, karena untuk meriwayin pakai pulpennya. Yang ketawa berarti tua ya. Anak sekarang nggak tahu itu. Karena kalau pakai walkmannya, dipencet baterai cepat habis, keluarin pakai wak wak wak wak wak wak wak wak disetel, wah belum. Iya, dulu sampai level beli, zaman download juga ngedownload. Alhamdulillah sekarang sudah bersih. Jadi istilahnya sudah semua sudah tinggalkanlah. Cuman yang kadang-kadang jadi masalah kalau di rumah makan gitu ya. Ini susah. Lagi di bis ada pengamen dan dia kadang-kadang tahu kita anak tahun berapa. Wah, anak tahun 80-an. Langsung nikah Ardila. Waduh. Aduh. Dasar pengamen sialan. Dia tahu umur kita ya. Oh, ini langsung dibawakan lagu yang sezaman gitu, lagu gomblo. Aduh, ya nah, gitu-gitu. Cuman itu tantangan terakhir. Tapi harus dilawan. Ulun pribadi kenapa? Karena susah sekali menghafal Al-Qur'an. Tadi ada ikhwah curhat susah sekali menghafal Al-Qur'an. Berhari-hari hanya dapat sekian ayat. Apakah karena yakni kemaksiatan? Sangat mungkin karena kemaksiatan. Bahkan mungkin itu alasan pertama kenapa kita susah menghafal Al-Quran. Kalau membaca saja, santai biasa. Coba hafalkan. Anda akan terasa begitu buruknya imbas musik ini kepada hafalan Anda. Coba aja. Wallahu alam bisawab. Walaupun misalnya ada orang dengerin musik juga, kemudian hafalannya juga, karena dua-duanya, karena Al-Quran dia latih terus. Tapi apa manfaatnya? Anda hafal 30 juz, Anda gak paham Luqman ayat 6. Anda hafal 6.000 sekian ayat, satu ayat Anda enggak paham. Percuma berarti hafalannya. Wallahu alam bisawab. Kalahkan hawa nafsu. Sangat susah. Dan untuk yang lain sama, yang sudah merokok, ninggalinnya susah. Yang maksiat yang lain, ninggalinnya susah. Tapi harus ditinggalkan. Karena meninggalkannya mungkin cuma sebentar. Ya kan? Ketakwaan kita mungkin cuma sebentar. Tinggalkan maghrib, isya Anda mati. Tinggalkan isya karena mungkin subuh Anda mati. Sebentar doang ninggalinnya. Anda meninggal dalam keadaan melepaskan kemaksiatan selama ini yang Anda lakukan. Wallah alam bisa. Jangan sampai kemudian yakni malaikat maut dan tentunya headset ada di kepala Anda dengan semua isinya ya. Syukur kalau murotal. Kalau metal gimana? Wallahu alam bisa. Habis ya. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi yang belum dapat buku, daftarkan diri Anda yakni ke Rahman. Untuk yang ikhwan, yang akhwat kepada Mbak Syarifah, istrinya Mbak Rahman. Insyaallah kita akan yakni belikan lagi untuk yang belum dapat supaya semuanya bisa pegang. Dan amanahlah ketika Anda sudah mendapatkan buku, Anda hadir atau ketika tidak mampu hadir, mungkin Anda streamingnya. Kasihan untuk yang berdonasi karena mereka berdonasi untuk Anda baca. Apalagi misalnya Anda dapat, Anda jual. Siapa orangnya ini? Dapat buku dijualnya. Oke. Okay. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.